Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya habis karena kebanyakan makan minyak. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allah azza wa jal ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihī wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā wa qāla 'azza wa jalla yā ayyuhan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, terpaksa sebelum saya membedah buku 101 Cara Mudah Mendidik Keluarga, saya ingin jelaskan sunnah jenggot. Yeah. Maaf, akhir-akhir ini banyak orang antipati dengan jenggot. Bahkan ada yang bilang semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Yeah. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Padahal hadirin salien, orang-orang pinter dulu itu, baik yang muslim dan non-muslim, kebanyakan jenggotan. Lihat Socrates, jenggotan. Aristoteles, jenggotan. Newton juga jenggotan. Bahkan tokoh-tokoh nasional dari mulai Buya Hamka, kemudian Agus Salim, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Ahmad Dahlan, semua ini orang-orang cerdas, semuanya jenggotan. Sebetulnya hadirin salian, tidak ada kaitannya orang cerdas atau tidak cerdas. Menganalisa kecerdasan orang lewat jenggot itu merupakan suatu daya nalar yang sangat cekak. Dan itu patut disampaikan orang yang ijazahnya cuma SD. Bukan S1, tapi SD1 Bukit Tinggi. Banyak orang-orang yang cerdas jenggoten, dan orang cerdas juga enggak jenggoten. Tetapi hadirin sekalian, kalau kita lihat, semua para rasul, para nabi itu jenggoten. Kita ambil sampel satu, yaitu Nabi Harun alaihissalam, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Thaha. Saat Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Nabi Harun bersama umatnya Bani Israel, ditinggal selama 40 hari untuk membuktikan pertemuan ya, antara kaum Bani Israel yang ingin ketemu Allah secara terbuka. Arinallaha jahratan, tunjukkan aku dengan terang-terangan Tuhan kami itu kayak apa. Ditinggal kaumnya menyembah pedet. Pedet itu apa? Anak sapi yang terbuat dari emas dan perak. Akhirnya sekembali Nabi Musa alaihissalam, yang kaumnya ditemukan dalam keadaan menyembah anak sapi, Nabi Musa marah. Yang pertama kali dimarahi adalah Harun. Dipegang jenggotnya, kepalanya mau dibanting, sehingga Nabi Harun mengatakan, qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ya bana umma, ya wahai anak ibu, maksudnya si ibu, jangan kamu tarik jenggot saya dan kepala saya. Berarti Nabi Harun punya apa? Jenggot. Nabi Muhammad juga sama. Bahkan dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika saat wafat, saya menghitung ubannya Rasulullah, baik yang ada di kepala dan di jenggot, jumlahnya semuanya 13 atau 15 rambut. Yang lainnya masih apa? Sama sehitam. Begitu juga sahabatnya semua. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ribuan ulama. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh yang mereka tokohkan juga, semuanya adalah mengenakan jenggot. Dari mulai Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Bahkan secara umum, hadirin sekalian, perbedaan laki dan perempuan yang menonjol di mananya? Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim ketika ditanya, kenapa laki-laki tidak, perempuan tidak dikasih oleh Allah jenggot, laki dikasih? Hikmahnya di balik itu, karena laki-laki itu harus memimpin. Kepemimpinan dibutuhkan bobot wibawa dan kereng. Modal utamanya adalah kelenjar maskulin yang menumbuhkan jenggot. Semakin panjang jenggotnya, semakin kelenjar maskulinnya itu banyak, sehingga pemberani. Makanya sekarang pasukan-pasukan Israel itu banyak yang merawat jenggot, karena menumbuhkan maskulin. Beda dengan perempuan, dibutuhkan feminim, kelenjar. Antara kedua berbeda. Dan hadirin sekalian, kalau perempuan ada jenggotnya juga ngeri. Wah, gak ada jenggotnya aja laki banyak yang takut, apalagi ada jenggotnya. Itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengarahkan, membimbing, menyarankan yang punya. Yang enggak punya ya sudah. Yang punya jenggot, Rasulullah katakan, "A'ful liha wa jazzu syawarib وخالفوا المشركين. Biarkan jenggot, pangkas itu kumis, selisilah orang-orang musyrikin. Dalam lafaz lain majus. Karena orang-orang musyrikun dan majusi itu ngedein kumis, mangkas jenggot. Sampai kadang segini. Gitu. Nah hadirin sekalian, inilah pengarahan. Dan yakin seyakin-yakinnya di balik itu Allah Subhanahu wa taala setiap perintah pasti mengandung kebaikan murni atau secara umum kebanyakannya, dan setiap larangan mengandung madharat atau bahaya murni atau sebagian besarnya. Contoh khamr, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya. Dan perintah-perintah agama yang lainnya kita harus yakin seluruh yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti baik, seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti jelek. Nah, namun kadang-kadang ada orang yang memelihara jenggot tidak mencerminkan, tidak bisa menjadi penilaian, sehingga akhirnya kita celah jenggot, ya. Perampok bisa juga jenggotan, ya. Tokoh teroris yang diperankan di TV selalu jenggotan. Bahkan hadirin sekalian, kadang-kadang ada sebagian aktivis atau sebagian orang yang mengatasnamakan dakwah Islam, akhlaknya tidak terjaga, nilai-nilai Islam tidak diterjemahkan dengan baik, akhirnya konotasinya jenggot itu seperti itu. Sama sekali tidak. Bahkan Islam itu tidak mendikotomikan antara kepentingan mencari ilmu dengan mencari harta, antara ibadah dengan muamalah. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang nanti kita akan bahas menjadi kewajiban laki-laki. Di antara ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, nomor satu adalah pendidikan agama dan seluruh hal-hal yang menjadi wasilah suksesnya pendidikan keluarga kita, termasuk apa? Punya uang, kerja. Enggak boleh sekarang keluarga ditinggalkan 3 bulan, 4 bulan hanya tujuannya iktikaf yang itu sunnah. Sementara hadirin sekalian, mencari nafkah dalam pandangan Islam itu apa hukumnya bagi laki-laki? Wajib. Di Sumatera wajib juga enggak? Wajib. Kalau enggak, anak pindah aja ke sini. Gitu. Ya. Wajib. Kenapa konsekuensi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Nah, dan sekalian, oleh karena itu pernyataan tentang masalah isu negatif, pandangan miring terhadap jenggot, bahkan semakin panjang jenggotnya semakin goblok, itu pernyataan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpendidikan. Walaupun saya enggak tega kalau ngomong goblok, nanti sama kayak mereka, enggak mau saya. Idfa billadzi hiya ahsan, tolaklah kebaikan, keburukan dengan suatu yang lebih baik. Nah, sekarang hadirin sekalian, saya ingin memulai pertanyaan. Semua yang datang ini rata-rata berkeluarga atau masih bujangan? Yang masih bujangan angkat kaki. Ya, oke. Alhamdulillah, kalau begitu kita enggak banyak cerita. Simpelnya, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Itu simpelnya. Kalau kita ditanya orang, bagaimana suka duka punya anak? Simpel jawabannya. Enggak ada yang panas-panas, Pak. Syukur-syukur cair apa-apa atau air panas. Yang penting bukan air aki. Jawabannya, hadirin sekalian, Setiap orang yang sudah punya anak, kesimpulannya punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Gimana Bu, setuju gak? Alhamdulillah. Cuma alhamdulillahnya orang tua itu dikasih rahmat oleh Allah, rata-rata senang disusahi anak. Nah itu jadinya lupa susahnya. Rata-rata semua orang tua senang disusahi anak. Contoh aja sekarang ibu-ibu punya anak, gak nangis 3 bulan. Susah gak? Padahal kalau nangis terus rewel, keselnya kayak apa? Coba sekarang ibu kalau punya anak 3 bulan 6 bulan gak nangis, itu kayaknya muter cari tukang ruqyah. Pak Ustadz tolong anak saya diruqyah. Kenapa Bu? Pak Ustadz gak nangis. Alhamdulillah gak nangis, katanya. Alhamdulillah gimana Pak Ustadz, 6 bulan gak nangis. Coba orang tua kadang-kadang merasa risih, kadang-kadang jengkel, tiap saat anak minta, minta, minta. Tapi coba ibu-ibu, enggak punya ibu punya anak, enggak pernah seumur-umur kecil sampai gede minta apa-apa. Minta baju juga enggak pernah, minta uang jajan juga enggak pernah. Pokoknya Masya Allah, melas, kak, tenang, terima, itu ngenes sendiri. Ya. Coba adik-adik sekalian, mendidik anak banyak susahnya. Dari mulai TK, SD, SMP. Tapi ibu-ibu kalau anak enggak sekolah gimana? Seneng enggak? Enggak ada. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah Islam. Mengajarkan kepada kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak kita. Sehingga diantaranya kita sajikan bersama-sama, nanti kita akan sampaikan 101 cara, ya otomatis gak mungkin khatam semua. Ya, kita akan sampaikan sekenaknya. Saya minum dulu Pak. Bismillah. Nah jadi sekalian, pilar pendidikan yang pertama, ketika sekarang kita bicara masalah pendidikan, bekal seorang pendidik yang nomor satu adalah pendidikan. Pendidik harus yakin, pendidik harus memiliki suatu keyakinan bahwa pendidikan bagian daripada ibadah. Itu nomor satu. Hadirin sekalian, kalau kita sudah yakin pendidikan itu bagian daripada ibadah, sesulit apapun, sebesar apapun yang kita bayarkan, gak ada istilah rugi. Seandainya orang tua karena demi mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, habis sawahnya, habis rumahnya, tetap tidak bisa dikatakan rugi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang sahih, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul, dinar yang paling bagus yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinarun yunfiquhu ala ahli, dinar yang digunakan untuk menafkahi keluarganya, termasuk untuk pembiayaan pendidikan dan pengasuhan. Nanti kita akan bahas poin yang kedua, mendidik adalah perjuangan. Oke. Nah, kalau kita bicara ibadah, syarat ibadah adalah dua. Yang pertama kali adalah ikhlas. Mendidik anak itu yang ikhlas. Ya, kadang-kadang maaf, sebagian ibu-ibu mudah-mudahan di sini enggak ada. Loh, anak-anaknya sendiri, bikinnya juga sendiri. Enggak pernah melibatkan orang lain kan? Yang bikin suami istri. Lo giliran sekarang didik rebutan, gak mau rebutan cuci tangan, lepas tangan. Nah ini kan gak benar. Kalau seandainya anak tersebut sukses, siapa yang untung? Plus anaknya dan ibunya, bapaknya. Kalau gagal juga yang tercemar adalah orang tuanya. Makanya proses ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara lewat pendidikan, tidak ada yang lain. Hanya hadirin sekalian, termasuk pendidikan keluarga ini dikuatin. Ibu-ibu sekarang ini kalau maghrib sudah tidak ada televisi lagi, sudah tidak ada sinetron lagi, yang ada nungguin anaknya baca Al-Quran, menunggui anaknya yang sedang mengevaluasi Al-Quran, kalau enggak sekarang pelajaran sekolahnya. Kalau dulu hadirin sekalian, maghrib-maghrib itu semua anak-anak kaum muslimin sudah ramai di surau. Kalau di Jawa langgar, sekarang ramainya di mana? Bahkan dulu kalau sudah umur-umur balik, anak laki itu enggak boleh tidur di rumah. Disuruh tidur di mana? Di surau. Itu hampir di seluruh Indonesia muslim seperti itu. Sekarang sudah enggak ada tradisi. Ya Masya Allah, kalau sudah Ramadan itu senangnya bukan main di masjid. Dan kegiatan masjid itu menyenangkan. Ya. Kadang-kadang bagaimana berpacu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, di sana ada kajian-kajian, ada buka bersama, ada gantian memberikan takjil. Sekarang semua terkelupas oleh budaya barat lewat televisi. Sekarang anak-anak kita, Pak, coba bayangkan di sekolahannya cuman berapa 2 jam pelajaran agamanya. Itu pun yang ngajar tidak maksimal, modulnya tidak maksimal, kurikulumnya juga tidak maksimal. Akhirnya hasilnya pun apa? Tidak maksimal. Di orang tuanya, di rumah tangganya tidak diperhatikan sudah. Yang sekarang keluar itu. Satu anak didik yang pragmatis, instan, pengennya hanya materi. Sudah, setelah itu selesai. Tidak ada pemikiran bagaimana sekarang ini nasib agama saya, nasib umat saya, kemajuan peradaban Islam, umat Islam sudah enggak ada. Yang ada adalah kerja, gajinya gede, pulang pakai mobil, syukur-syukur kalungnya emas, antingnya segede balon. Itu laki itu, gimana perempuannya? Itu yang ada. Apalagi orang Indonesia di dalam memandang orang kaya itu keliru. Yang penting banyak duit. Tidak pernah memandang bagaimana caranya cari duit. Kalau di Eropa itu sudah berkembang. Orang itu ditengarai kaya, bukan dia itu punya uang, tapi bagaimana caranya untuk mencari uang. Wah, itu petani sukses. Itu petani disebutkan. Wah, ini pedagang sukses, pengusaha sukses, bandar narkoba sukses, gitu. Enggak ada. Di sini enggak peduli. Yang penting uangnya banyak. Nah, kembali lagi, namanya pendidikan ibadah. Ikhlas yang keduanya adalah benar. Artinya, di dalam kita menanamkan pendidikan kepada anak, harus benar-benar sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Bapak ibu sekalian, setiap agama pasti punya prinsip di dalam mendidik. Kalau sekuler, Eropa mendidik ala sekuler, anaknya dicekokin anti agama, tidak percaya adanya Tuhan, bahkan sama sekali tidak pernah ada kaitannya dengan agama, malah membenci agama. Komunis juga begitu, diajari anaknya untuk anti agama, anti Tuhan masing-masing. Nah, kita itu muslim, alhamdulillah Pak, kita diajarkan oleh Allah untuk beragama lepas, bukan lepas tanpa pedoman. Ada Al-Quran yang indah yang dikatakan oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan juga sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya, di dalam hadis yang sahih tentang sunnah Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, karena panduan. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, taraktukum 'alal misril bayda, aku tinggalkan di tengah kalian suatu ajaran yang putih bersih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, la yazighu 'anha ba'di illa halikun, tidaklah ada orang yang menyimpang darinya, pasti hancur. Ini sunnah Rasulullah. Makanya atiullaha kepada Al-Qur'an wa atiur rasula kepada sunnah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah. Dan juga ditegaskan ya di dalam banyak ayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut untuk diikutin, yang menyimpang pasti hancur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya mereka itu takut menyelisihi putusan urusan dan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ketimpa fitnah atau adab yang pedih. Karena orang yang menyelisihi Rasul pasti mendapatkan suatu kehinaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilas sigaru wadzillu ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan orang yang menentang ajaran saya, orang yang menentang putusan saya. Dan putusan Rasulullah tidak lain adalah al-Islam, tidak lain adalah asy-syari'ah, tidak lain adalah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang menyelisihinya telah ditolak beragamanya, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak lain amruna adalah ajaran saya, petunjuk saya, petua saya, ketetapan saya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam proses, di dalam pijakan pendidikan. Pendidikan harus ikhlas, pendidikan juga harus benar. Benar sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Yang menjadi ukuran, baik itu pelajaran eksak, ilmu pengetahuan, atau ilmu saja, apa aja yang kita gunakan untuk ukuran apa? Al-Kitab wa Sunnah. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, yang kedua. Jam berapa, Pak? Kok masih lama ya? Isaknya jam berapa? Alhamdulillah, cepat selesai. Ini air apa? Panas. Panas. Waduh, masya Allah, panas banget. Tahan dulu. Baik. Jadi ada yang salian, yang selanjutnya mendidik adalah perjuangan. Tidak ada istilah kata santai. Tidak ada istilah kita itu ungkang-ungkang, apalagi pendidikan anak kita jadikan sebagai kegiatan sambilan. Pasti gagal. Enggak ada, Pak, ceritanya orang-orang pendidik-pendidik yang sukses itu orang-orang yang nyantai. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam mendidik anaknya, mengarahkan anaknya sampai wafat pun, menjelang wafat wasiat terhadap pendidikan. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti selain setelah saya wafat? Luqman al-Hakim, bagaimana menanamkan pendidikan kepada anaknya dari mulai tauhid anti syirik sampai kepada akhlak, jangan sombong, selalu muraqabah, bahkan di dalam kehidupan ini harus tawadhu. Begitu juga para pendidik berikutnya. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, namanya orang tua dalam proses pendidikan itu gak hitung-hitung tenaga, gak hitung-hitung pikiran, materi, dan waktu. Coba sekarang hadirin sekalian, pembiayaan rumah sakit gak pernah berapa. Bahkan hadirin sekalian, saat anak kita sakit masuk rumah sakit, biaya berapapun kita keluarkan. Memang itu watak orang tua. Coba bayangkan, saat sekolah, kira-kira nanti uang saya balik enggak? Enggak ada pikiran. Kalau ada orang tua pikirannya seperti itu, mendingan mendirikan pabrik tahu, langsung jelas untung. Enggak usah nyukulai anak. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah mental orang tua. Pengorbanannya tidak ada taranya. Perjuangannya begitu hebat. Bangun jam 2 demi anaknya, siap. Mengantarkan bolak-balik ke Jakarta untuk pendidikannya, siap. Bahkan kadang-kadang harus membelikan sesuatu yang mahal, menjual apa saja yang ada di rumah juga siap. Itu memang proses perjuangan, terutama hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang sedang menekuni belajar tahfidz Al-Qur'an, masya Allah. Ya. Kalau sudah tahfidz, dia menjagai apa namanya kitabullah. Keutamaannya masya Allah, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararah. Nanti orang-orang yang mahir, maksudnya hafid terhadap Al-Qur'an bersama malaikat-malaikat as-safaratil kiram al-bararah. Belum nanti orang tuanya yang dikenakan mahkota lebih bercahaya daripada apa? Matahari. Apalagi pelakunya sendiri hadirin sekalian. Makanya enggak ada ruginya, kita enggak usah ngeluh-ngeluh, biayai anak kita masuk pesantren, biayai anak kita untuk menjaga kitabullah, menghafal kitabullah. Kita sendiri enggak bisa, anak kita bisa, bersyukur. Enggak ada istilah malas-malas. Ruginya apa? Subhanallah Pak Bu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun falhasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali, apalagi hafal. Wong orang yang membaca Al-Qur'an terpatah-patah, man qara'al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alayhi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an terpatah-patah karena tidak bisa membaca secara lancar, kesulitan, mendapatkan dua pahala. Apalagi anak kita hafid Al-Qur'an. Masya Allah. Sehingga kalau ada orang ngeluh bayar sekolah anak, ngeluh bayar pondok anak, itu orang enggak ngerti pendidikan. Enggak ngerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslima bersabda, sesungguhnya orang muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, ketika memberikan nafkah untuk keluarganya sekali nafkah, wa huwa yahtasibuha, dia ikhlas keluarkan itu, kanat lahu shadaqatan, akan menjadi sedekah buat dia. Subhanallah. Kalau kadang orang merasa, waduh saya ini enggak pernah sedekah Pak, enggak pernah sedekah yuk Mbak dan yang lainnya, terserah ngomongnya apa. Karena saya dari mulai sejak anak pertama sampai akhir terus biayai sekolah, jadi enggak pernah sedekah, enggak pernah nyumbang, enggak pernah infak. Salah. Biaya yang kita keluarkan semua adalah statusnya adalah sedekah. Selanjutnya hadirin sekalian, utamakan keteladanan. Nah ini hadirin sekalian, maaf, kegagalan utama pendidikan orang tua wabil khusus dan guru-guru di sekolah pada umumnya karena pendidik kurang menjadi teladan. Ini hadirin sekalian, anak itu terpengaruh oleh lingkungan dan lingkungan itu ada tiga. Rusaknya anak itu kan karena dua, satu setan, yang kedua lingkungan. Adapun setan, firman Allah di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtaladhum sayatin, hambaku saya ciptakan dalam keadaan lurus, dibelokkan, dirusak oleh setan. Adapun lingkungan, yang terdepan adalah orang tua, Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi. Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya anak itu nanti menjadi komunis, orang tuanya yang mempengaruhinya, lingkungan orang tuanya. Menjadi sekuler, menjadi liberal, menjadi anti agama, orang tuanya yang mempengaruhi. Makanya di tangan kita, apalagi yang sekolahnya pulang pergi, di rumah itu berapa lama? Nah, hari-harinya orang tuanya cuma main keris sama ake. Ya anaknya seneng keris sama ake. Orang tuanya kerjanya tiap hari dukun. Ya senengnya lama-lama jadi dukun. Orang tuanya sekarang kerjanya gak pernah sholat. Ya anaknya juga gak pernah sholat. Makanya keteladanan adalah pendidikan, metode pendidikan paling influentif alias paling dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan anak. Apalagi anak-anak yang umur 1-8. Itu 74% katanya Profesor Dr. Zakia Derajat terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang tua. Bukan yang didoktrinkan orang tua. Bukan. Karena anak-anak umur itu anak umur visualis, bukan abstrak, cara berpikir abstrak. Makanya dengan sekalian, kenapa Rasulullah suruh memerintahkan anak sholat umur 7 tahun, terus kemudian dipukul 10, karena umur 10 tahun itu sudah mulai matang dan bisa berpikir abstrak. Adanya surga, balasan nanti kalau gak sholat begini, dia aja berpikir bisa, makanya sudah mulai digebuk. Tapi pukulannya tolong, kalau mukul jangan sampai ngangkat ketiak. Kemudian pukulannya, alatnya gak boleh sangat keras atau sangat lunak. Ya para ulama diantaranya Ibnu Abbas mengumpamakan semacam inilah siwak. Dan mukulnya tidak di tempat-tempat yang sensitif, kepala atau kemaluan, ya tidak boleh di situ. Nah ini boleh dipukul dalam rangka untuk bikin efek jera. Gini loh Pak, apakah anak umur 7 tahun itu sudah wajib sholat belum? Kenapa kok diperintah untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan syari apa namanya penanaman syari ini perintah syariat tidak, alias kewajiban tidak. Oleh karena itu, orang tua yang tidak sanggup memerintah anaknya, tidak memberikan contoh teladan yang baik umur 7 tahun, lebih sulit nanti umur 10 tahun bapak ibu merintah anak sholat. Kalau bapak sekarang umur 10 tahun gak berani memukul, lebih gak berani umur 20. Apalagi umur 30, bapaknya yang dipukul. Nah disinilah, nah masya Allah Pak, kenapa kita perintah sholat? Karena rata-rata orang tua itu pengen punya anak nurut kan? Dites. Sejak dini anak saya ini baik enggak? Anak saya ini nurut enggak? Anak saya ini nanti menjadi anak soleh enggak? Kita testing. Kalau disuruh beli kerupuk enggak asik. Disuruh untuk apa? Ngasih minum kerbau juga enggak mantap. Disuruh sholat. Efek domino. Satu, segera ada hubungan dengan Allah. Keduanya, bersosialisasi di tempat yang bersih, yang orang-orang sholat, yaitu masjid. Yang tidak kalah pentingnya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sejak dini dia sudah kita latih menghargai perintah Allah, menghargai simbol agama, yang paling utama adalah sholat. Oh, itu kepentingannya. Dan ciri khas, makanya orang tua juga harus mengenali pertumbuhan kaitannya dengan apa? Perkembangan kaitannya dengan apa, Pak? Perkembangan, kejiwaan, pertumbuhan, berarti badan. Anak umur 1-5 tahun itu rata-rata nyenengi. 6-8 ngeseli. 8-17 nyusai. Nyenengin, ngeseli, nyusai. Coba aja antum punya anak umur 5-6 tahun, masya Allah. Ibu-ibu habis nyetrika diberantakin. Air dibuat main-main. Kadang-kadang masya Allah odol itu di diodol-odol gitu ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang orang tua itu saking jengkelnya, masya Allah ya, tindakannya, ekspresinya nggak terkontrol. Ya akhirnya marah-marah sampai antar orang tua gara-gara anak. Makanya di sini fakta al-waladu mabkholatun, anak itu bikin bakhil orang tua. Wa majnab majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Nah, mahzanatun, bikin susah orang tua, kata Rasulullah. Tuh. Nah, di sini yang dinesalian, anak umur 1 sampai 5 sampai 7 lah, itu ajaklah bermain karena memang dunia permainan. Makanya anak-anak umur ini kenalnya cuman ketawa sama nangis. Nangis pun bukan karena susah, karena kepemilikannya diambil orang. Makanya mengenal dunia politik apalagi revolusi. Dunia lagi huru-hara, anak loncat-loncat. Itu anak. Bawaannya, makanya pendidikan tarap-tarap ini ketika bisa memadukan antara permainan dengan pendidikan semakin sukses. Main sambil mendidik, mendidik sambil bermain. Masya Allah. Makanya di sini inovasi permainan umur-umur itu harus ditingkatkan. Coba aja sekarang kalau enggak percaya, bapak-bapak ajarin TK ceramah kayak begini, kira-kira betah 10 menit? Itu ditinggal sama anak itu ya. Itu kalau bapak sanggup 10 ini 1 jam. Anak TK kita dudukin, ayo anak-anak sekalian duduk semua yang rapi ya. Bapak mau ceramah. Itu ceramah, tinggal itu. Apaan tadi? Gitu. Nah, senangnya anak sambil naik motor-motor ya, mobil itu apa mainan. Ayo, sekarang cara naik yang bagus lewat mana dulu? Oh, sebelah kanan kiri. Terus kalau mau naik baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus sekarang makan langsung aja makan. Sebelum makan baca apa? Setelah makan langsung anak itu connect. Itu pendidikan. Nah, kalau sudah nanti umur SMP, ajaklah belajar adab, etika. Makanya yang dikeluhkan oleh semua lembaga pendidikan, baik itu full day apalagi boarding school, yang SMP pasti satu, ledek-ledekan. Nomor satu. Usil aja adanya. Ada aja. Ada namanya murtado, dihilangi O-nya jadi apa? Murtad, kan gitu. Udah diusilin. Murtad. Iya. Namanya apa? Dafa. Diplesetin. Dabul. Maksudnya dapat gembul gitu. Paling pinter mencari apa ya namanya bahan-bahan untuk ngeledek untuk ini, dan ada aja inspirasinya. Terus kemudian yang kedua, paling tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mau tidur aja berantakan. Setelah tidur kamar juga berantakan. Mau belajar aja letaknya sepatu di mana, kaos kaki di mana, buku campur kaos kaki coba. Kaos kaki diletakin di dapur. Itu anak. Dan kemudian yang nomor tiga, paling males. Kenapa? Ibu, bapak sekalian kalau punya anak SMP itu malas. Jangan gundah, tapi juga jangan dibiarin. Kenapa? Karena pertumbuhan badan dan hormon sedang meningkat, sehingga bawaannya pengennya nyantai, tidur, main game, nonton TV. Itu paling seneng. Game, TV, udah. Kalau megang game itu bisa 3 jam. Sampai game bener. Itu. Nah, ini kita arahkan yuk ke masjid. Ini masjid itu kadang-kadang sudah berangkat balik lagi. Ini di rumah enggak ada, di masjid enggak ada. Ini mana bocah? Ya. Ternyata apa? Sembunyi. Ya, enggak pergi ke masjid. Nah, yang juga tidak kalau pentingnya anak umur SMP ini sudah mulai eksploitasi seks. Makanya orang tua harus mengendalikan pendidikan seks. Bukan berarti kayak orang Eropa, gurunya praktek sama muridnya. Tidak. Pengenalan seks itu sudah dengan otomatis kita jelaskan junub, konsekuensi junub itu apa aja. Orang itu kalau haid, nipas, mimpi basah. Kadang-kadang kalau kelas 7 di pondok saya, menjelang awal-awal pendaftaran saya kumpulin. Adik-adik sekalian, sudah ngimpi basah, apaan pak? Loh apaan? Nggak ngerti. Pernah nggak ngimpi naik kambing? Nah itu baru paham dia. Itu konsekuensinya kita jelaskan seperti ini menjelaskan tentang tata cara ta'aruf kemudian khidbah menikah itu sudah pendidikan seks ya yeah? Kita jelaskan makanya Rasulullah SAW ketika saat umur 10 tahun apa kata Rasulullah wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahuma fil madaji. Pukullah umur 10 tahun untuk salat dan pisahkan tempat tidurnya karena sudah mulai eksploitasi, sudah mulai faham, sudah mulai penasaran, sudah mulai ingin mencoba kenal lawan jenisnya. Nah, umur SMA ini umur kematangan. Yang tadi goncang-goncang, makanya di pesantren saya terapkan 6 tahun. Kenapa? Kalau hanya mendidik anak SMP, itu sering saya umpamakan seperti bikin roti susah-susah, udah ngadon, udah dicetak, belum di-open. Gimana? Dipegang begini remek. Nah, ngopennya itu di SMA. Makanya di sekalian, SMA ini kematangan. Anak sudah mulai tahu jurusannya, hobinya, nanti kalau masuk universitas apa yang saya inginkan. Kemudian sudah mulai berorganisasi dan kepemimpinannya juga mulai tumbuh. Makanya OSBIM atau OSIS sudah mulai kita munculkan. Yang tidak kalah pentingnya, dia ingin mencari sahabat paling karib. Makanya pendidikan guru yang sukses menghadapi anak SMA, ajaklah bersahabat. Maka umur TK SD ajaklah bermain, umur SMP ajaklah belajar adab, umur SMA ajaklah berteman. Salat Isya. Baik, oke. Hadirin sekalian, demikian saja dan habis salat kita pulang karena anak udah capek. Ditambah? Gimana, Bu? Ditambah lagi enggak? Oke, awas kalau pulang. Kagak ada yang pulang ya. Oke. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada keteladanan. Kepada kelembutan. Dakwah butuh kelembutan. Bahkan bekal utama dakwah ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika berdakwah, dan sabar setelah berdakwah. Mau berhasil butuh kesabaran. Sabar untuk tidak sombong dari keberhasilan. Mau gagal apalagi butuh kesabaran supaya tidak frustasi apalagi menyalah-nyalahkan dirinya. Semua butuh kesabaran. Ini kelembutan, kesabaran. Begitu juga mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yakunu innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah ditarik dari segala sesuatu termasuk dalam proses pendidikan maka akan merusaknya. Ibu-ibu, saya tanya semuanya, mau enggak dikasarin suami? Mau? Alhamdulillah, masih sempurna, masih sehat. Tidak ada satupun orang, hatta orang kasar pun mau dikasarin orang. Apalagi anak yang psikologinya baru tumbuh, yang kepribadiannya baru kebentuk, yang mentalnya belum tangguh, maka sangat butuh apa kelembutan. Anak salah itu difaktori oleh dua, Pak. Satu, karena dia tidak tahu dan tidak punya pengalaman terhadap kesalahan tersebut. Contoh, anak disuruh ngeluarin minuman ke tamu, jatuh, prok, orang tua marah-marah. Kenapa kamu jatuh? Kamu gak tahu apa itu teh? Gitu aja gak bisa. Loh, kalau itu yang diomongin bapaknya pas. Kalau anak belum punya pengalaman banyak caranya bawa kopi, bawa teh, sehingga salah. Makanya dikasih pijakan. Ini loh nak, caranya bawa teh kalau menyuguhkan ke tamu. Dan ketegapan badannya pun kadang-kadang kurang. Cara jalannya aja kadang-kadang tidak stabil. Sehingga bawa barang pun kadang-kadang jatuh rusak. Nah yang keduanya, sengaja melakukan kesalahan. Itu pun faktornya bukan dari dalam. Anak melakukan kesalahan. Umpamanya dia itu emosi marah ngamuk-ngamuk. Pasti ada faktor dari luar. Entah dia dikecewakan, entah dia marah dengan lingkungannya, adiknya, kakaknya, atau kecewa sama orang tuanya. Gak ada anak punya potensi buruk dalam dirinya. Sehingga dua-duanya dibutuhkan pelurusan. Dan pelurusan itu hanya bisa benar kalau ada pijakannya. Ya contoh aja sekarang ini, saya tanya. Masjid ini sampai terbangun bagus seperti ini, memang membangunnya tidak pakai pijakan, tidak pakai standar. Pasti tukangnya punya pijakan, cara membuat bangunan, cara untuk nembok, cara untuk pasang keramik, ada pijakannya. Segala sesuatu ada pijakannya, termasuk mendidik. Tapi hadirin sekalian, perlakukan anak kita penuh dengan kelembutan. Ajak bicara dengan kelembutan. Ajak dialog untuk menyelesaikan masalahnya dengan kelembutan. Dan mengakui kesalahannya juga bukan dengan marah-marah, keterpaksaan, dan emosi, tapi dengan kelembutan. Dan kelembutan itu saya umpamakan seperti air netes. Coba bayangkan Pak, batu yang keras itu bisa bolong, bisa tembus, bahkan bisa berubah. Kita lihat bendungan yang besar, tanggulnya jebol karena air kecil mengalir terus. Karena kelembutan itu air. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, perlakukan anak kita dengan penuh dengan kelembutan. Selanjutnya, jangan mencela anak. Anak kita jangan diremehkan, jangan direndahkan, jangan dicela. Apalagi kita doakan buruk. La tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan buruk atas diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, jangan berdoa buruk atas anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan berdoa buruk atas harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, tidaklah pas saat-saat itu dikabulkan. Yus'alu fiha ata'an, minta permintaan pada saat itu. Fayastajibalakum, maka Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Sehingga di sini amsik alaika lisana kepada anak kita. Anak kita umpamanya ujian nilainya berkurang bahkan enggak lulus, jangan sampai keluar kalimat kotor atau kalimat buruk dari mulut kita. Kalau anak kita melakukan kesalahan, jangan sampai diumpat, dimaki, keluar kalimat keburukan dari kita. Karena sifat seorang mukmin secara umum kata Rasulullah, laisal mukmin bitta'an, tidaklah mukmin itu tukang mencela, walal la'an tukang mengutuk, walal fahish jahat, walal badhi dan omongannya itu kasar lagi apa? Kotor. Coba aja diri sekalian, anak itu kadang-kadang dikatain kebun binatang keluar semua. Subhanallah, sampai kadang-kadang motornya aja dicela, gak bisa ngomong. Dasar lo motor nih, dipakai susah, dibiarin, biayain. Loh, motor gak bisa ngomong, dimaki-maki. Bebeknya dimarahin, sapinya dimarahin, kebunnya digoblok-goblokin. Ya iyalah, kebo kok. Kalau ada kepo pinter, kuliah, nggak ngikut bapak. Ngapain ikut bapak? Lo itu nggak boleh. Jangan mencela, jangan mendoakan buruk diri kita, anak kita, harta kita, termasuk juga hadirin sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak kesayangan kita, buah hati kita, belahan jiwa kita. Bahkan katanya Ahnab bin Qais, jadilah kalian menjadi orang tua yang siap mengayomi anak. Kita ini seakan langit yang siap untuk menaungi saat panas. Dan siap untuk menjadi tatakan ketika saat tidur. Dan siap untuk menjadi tameng saat ada mara bahaya. Berilah apa saja yang dia minta. Jangan kamu tahan. Jangan bersifat bakhil sama anak. Nanti kalau kamu dewasa dan tua, akan berbakti dengan baik. Kalau tidak, dia akan menginginkan kematianmu dengan cepat. Nah itu. Gara-gara dulu disusahin bapaknya, emaknya, dikecewakan bapaknya, emaknya, akhirnya apa? Mendoakan bapak ibunya cepat mati. Dan ini jelas celaka dunia akhirat anaknya juga. Tapi pemicunya ada. Sehingga diri salian tidak ada kata-kata boleh keluar dari orang tua mengatakan ketika anak-anak nakal, "Pak, anak saya ini sekarang setelah sudah dewasa tiba-tiba malas sholat, tiba-tiba susah diatur, tiba-tiba enggak ada istilah tiba-tiba. Yang ada kita dulu tidak punya perhatian saat ketika TK SD, potensi buruk itu sudah ada, tapi kita tidak perhatikan. Kita tidak mencoba untuk mendidik. Kita tidak coba untuk apa? Melenturkan, Pak. Watak itu ada muncul karena kebiasaan. Makanya para pendidik mengatakan watak itu kebiasaan kedua. Kebiasaan itu watak yang kedua. Watak asli orang, kemudian yang kedua kebiasaan. Kalau anak sekarang dibiasakan setiap subuh baca Quran, setiap subuh ngapalin Quran, akan menjadi orang wataknya seneng Quran. Kalau anak setiap ketemu pengemis, orang-orang yang telantar ngasih uang, nanti akan menjadi watak dermawan. Kalau sekarang anak ini kita biasakan ngomong baik, sopan, santun. Setiap ketemu orang sopan, santun, salam, dijaga, akan terbentuk watak anak itu sopan, santun, senyum, sapa, salam sejak kecil. Jadi watak itu kebentuk karena kebiasaan. Kalau sekarang ada orang punya watak baik, kan bukan tiba-tiba, karena dibiasakan sejak kecil, begitu juga watak yang jelek. Tapi kalau sudah menjadi watak, memang rata-rata sulit untuk dihilangkan. Contoh, ada orang punya kebiasaan makan itu banyak. Ada orang kebiasaan tidur aja. Ada orang punya kebiasaan apa lagi? Apa, Pak? Iya, senengannya main di rumah tetangga, ngobrol sambil nginang. Ada enggak nginang di sini? Karena kebiasaan menjadi watak. Ada sebagian perempuan yang punya watak cerewet. Emang dari kandungannya cerewet? Enggak. Dari mulai kecil, STK, SD, SMP, suka cerewet dibiarkan. Akhirnya sampai gede, cerewet. Nah, itu kebiasaan. Dan memang masing-masing itu akhirnya ya pasangan itu harus menyadari. Contoh, istri saya cerewet, ya harus menyadari. Ngapain kamu mau nikah sama orang cerewet, kan gitu? Ya diterima aja apa adanya, paket apa? Jangan paket hemat, terima semua. Dan saya sering katakan, semua itu ada plus minusnya. Orang yang cerewet itu memang bikin pusing, ya. Makanya kadang laki-laki sebagian senang mancing karena daripada di rumah kayak ikan mujair gak bisa dipancing, mendingan ke empang, enak ngelihat mujair ngap-ngapan manis kan gitu. Tapi subhanallah, Orang cerewet dengan pendiam ada plus minusnya. Plusnya, orang cerewet itu kalau ngerjai apa aja biasanya tuntas. Nyapu tuntas, ngepel tuntas, bersihin rumah tuntas, masak tuntas. Ya gitu, sambil nyapu. Itu, Masya Allah. Piring jatuh, kelontang, pro, pecah. Nah itu, kelebihannya orang cerewet. Tapi Masya Allah, kalau nyapu itu gak ada sisa kotoran pun. Tapi kelebihannya orang yang tenang, ya tenang banget. Rumah kotor, tenang. Wana umberlim beler, tenang. Bahkan ada tamu sudah 1 jam belum dibikinin kopi teh, tenang. Juga termasuk Masya Allah pakaian dalam berantakan di ruang tamu, tenang. Itu. Ini plus minusnya. Contoh aja tadi ada orang yang Masya Allah punya watak susah makan. Ada orang yang seneng makan. Kalau bapak ibu sekali, bapak-bapak, setelah ta'aruf diceritain ini mas, Masya Allah, ada akhwat bagus, cantik, pinter, tapi makannya banyak. Yang satunya gak suka makan, pilih yang mana? Kalau saya milih yang seneng makan. Kenapa? Kelebihannya yang paling penting rajin-rajin menyiapkan beras. Karena lauk apa aja masuk. Nah itu plusnya. Wah makan itu gak pernah ngeliat lauknya. Masuk semua. Tapi orang yang susah makan itu juga cerewet lauknya. Jadi dibeliin ini gak menurut kan? Ada plus minusnya. Yang paling penting ketika ta'aruf, ta'aruf akhlak, ta'aruf agama, ta'aruf mental, tabiat, watak. Oh, watak suami saya begini, watak istri saya. Oh, saya siap, udah jalanin. Karena udah kebentuk. Makanya jangan sekali-kali menikah niat untuk merubah watak. Nanti pasti akan gagal. Kalau bisa, bagaimana saya cara ngerawat watak supaya menjadi baik. Gitu. Yang jelek jadi baik. Ya tadi ada yang Masya Allah seneng ngerumpi ngomongin orang. Karena dari sejak kecilnya dibiasakan di keluarga itu suka ngomongin orang. Ada orang yang punya watak suka ngambil barang orang. Masya Allah kalau ada barang ketinggalan itu seneng banget dianggap kayak rampasan perang. Ya karena apa? Sejak kecilnya itu gampang mungut-mungut barang orang. Ada ember geletakan diambil. Dikiranya gak punya, gak ada yang pemiliknya, gak ada. Diambil, sandal di masjid, wah bagus banget diambil. Ya, wah ini kambing kayaknya lepas diambil. Nah ini, karena udah watak, gampang ngambil barang orang sejak kecil. Nah itu jelek ya. Selanjutnya dari sekalian yang dirahmati Allah, ya. Waspada media perusak di rumah kita ya, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, dari mulai televisi, HP, game anak-anak kita, Masya Allah sejelas isinya adalah penghancuran. Gak ada ceritanya sekarang ini pendidikan. Coba bayangkan Pak, maaf, jarang hatta negara kafir membolehkan sekolah menjadi view untuk syuting, untuk main film, untuk sinetron. Jarang sekali. Di Singapura aja gak boleh. Sekolah dijadikan spot untuk syuting, untuk background film. Karena apa? Ini adalah ranah paling bergengsi, ranah untuk pendidikan yang gak boleh dibuat main-main. Lah anehnya kita, background sinetron itu sekolah. Dan hadirin sekalian yang ada gak ada istilah ada guru ngajar enak banget menjelaskan matematik. Yang ada pacaran. Lagi masuk sekolah bolos. Terus atau temannya dikasih permen karet. Lagi diajarin usil temannya diusilin. Kak apa namanya bajunya ditali di bangkunya. Minimal ditampilkan gurunya itu culun kuper. Kaya-kaya gak layak jadi guru. Dikerjain murid sekelas. Itu pak. Itu menjatuhkan martabat guru. Menjatuhkan nama sekolah. dan wibawa kesekolahan. Walaupun hanya satu sekolah, tapi sekarang sekolah semuanya nampak di dalam film itu seperti itu. Rusak. Ini udah hancur-hancuran, Pak. Hancur-hancuran negeri kita ini udah ngawur. Kalau sekarang tempat perjudian enggak apa-apa, tempat spot udah hancur sekalian. Sekarang ini sekolah dipakai background untuk bikin apa namanya? Film-film yang tidak senonoh. Film-film yang isinya coret-coret, film-film anak-anak pacaran pakai seragam juga kadang-kadang ngawur, gurunya diledek, ya, dikata-katain, jadi obrolan. Coba di dalam film-film yang spotnya itu menggunakan sekolah, guru paling ditampilkan 5 menit ngomong. Yang ngomong banyak siapa? Murid-muridnya yang jadi pelakon. Ngatain gurunya begini, pelajarannya begini, sekolahnya begini, sama temannya diledek. Itu pendidikan kita hancur. Di Cina aja enggak ada kok, Pak. Enggak ada. Bahkan manusia paling berwibawa itu guru. Apalagi kalau sudah sertifikasi. Saya ketemu sekali, saya ketemu satu ketika saya di Beijing, seorang guru yang sudah sertifikasi. Ditakutin semua orang. Wibawanya Masya Allah ya, bukan ditakuti dalam kata jelek ya. Ya sebetulnya tidak ada guru yang ditakutin. Yang benar itu disegani dan disenangi. Makanya kalau antum jadi guru, jangan memposisikan diri anda menjadi sosok yang ditakutin. Itu salah. Mendingan antum jadi kuntilanak aja. Iya. Itu gak usah sekolah, langsung ditakutin orang. Ya, jadilah partner, jadilah teman, apalagi di SMA. Jadilah menjadi orang motivator, memberi solusi kesulitan anak-anak yang tumbuh di SMA. Itu guru. Makanya yang saya sekarang kenapa analisa anak-anak sekarang liar, Pak. Di rumahnya tidak dapat figur yang dia ingin cocok dengan psikologi kebutuhannya. Di sekolah juga dapatnya sosok-sosok yang kereng. Sosok-sosok yang jaga diri, sangat angkuh. Ya, ditanya aja melototnya 7 menit, jawabannya 2 menit. Ya. Kemudian seakan-akan sekarang ini kalau sudah ketemu guru dibikin ketakutan, kayak ketemu Wiwi Gombel, Kuntilanak, Banaspati, Sundel Bolong. Nah, ini kegagalan pendidikan kita. Plus agama tidak diajarkan, sejarah minim, yang ada cuman eksak materi, esak materi, akhirnya jadi anak apa? Jadi anak apa? Materialistis. Ya. Hedonis. Yang tidak mengenal kehormatan moral, nilai agama, dan pentingnya merawat rohani. Itu yang sekarang. Ya, mudah-mudahan kita masih berharap dengan boarding school, dengan pondok pesantren, dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Kalau tidak, hancur, Pak. Apalagi katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam tidak mungkin lenyap dari bumi ini, tapi bisa lenyap dari bumi Indonesia ini. Bisa. Oh, sudah ada kok contohnya. Andalusia bagaimana? 99% sekarang kurang dari 1%. Campa 95%, sekarang tinggal 1%. Sekarang lihat bagaimana Filipina, yang dulu namanya Manila itu dari kalimat Amanullah. Coba bayangkan, gak main-main, Pak. Ibu kotanya Filipina, Amanullah. Kemudian orang Filipina gak bisa Manullah, Manila. Nah, itu. Sekarang bagaimana nasibnya untuk melihat? Lihat aja di Indonesia, yang katanya dulu kota santri hebat, kuat, terkenal dengan keagamaan yang fanatis, tinggal apanya sekarang? Tinggal apanya? Fanatis, simbol, merek. Yang penting saya gak murtad aja udah. Itu. Ini perlu dari pendidikannya dan sekalian. Kemudian soal masalah kaitannya dengan televisi, Pak, saya sarankan kalau kita memang betul-betul tanganin, bikin perpustakaan yang baik, dirubah TV-nya menjadi visual, audiovisual untuk menontonkan anak kita, boleh dunia flora fauna. Kalau ngelihat artis telanjang haram, ngelihat ketek telanjang halal enggak? Nah, udah tontonin aja. Ketek, pancing loncat, ya. Singa, macan, berfaedah. Flora fauna kita, ya, hutan-hutan kita zaman tahun dulu Belanda, sekarang sudah enggak ada, ya. Itu kita perkenalkan. Terus kemudian ada TV-TV yang sunnah, yang islami ceramah, setelkan. Kalau sekarang, coba bayangkan hadirin sekalian, KDI. Terus kemudian apa lagi? Acara Idol. Terus apa lagi? Udah. Indonesia mencari bakat. Bakat apa? Sampai sekarang belum ada teknologi yang diciptakan. Pak, sekarang saya lihat. Apa yang tidak impor? Jenis teknologi apa yang kita bikin? Karena bukan gak bisa. Karena pertama, pendidikannya tidak mendukung. Wahananya, lingkungannya tidak mendukung. Coba bayangkan hadirin sekalian, anak-anak kita yang sukses ikut lomba olimpiade berapa? Habis lomba gak pulang kan? Kalau kita ke luar negeri, Masya Allah, kita temukan anak-anak bangsa kita dipakai perusahaan-perusahaan bergengsi. Masya Allah, jumlahnya ratusan. Ketika saya berada di Hamburg, ketemu kurang lebih 200 anak Indonesia yang semuanya didikan Habibi. Pinter membuat pesawat, pinter ngerawat pesawat, gak mau pulang. Ya, karena apa? Di sini disuruh bikin pesawat jadinya sepur. Itu jadinya kereta nggak bisa terbang gitu, padahal Masya Allah apa yang tidak ada, Pak. Indonesia itu dijajah sampai 500 tahun, diawali Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Inggris. Sejak tahun 1602 mulai ada VOC Belanda sampai kemerdekaan, kurang lebih 350 tahun. Negara kita masih kaya raya, masih banyak, masih utuh. Dan rata-rata semua penjajah pada betah di sini. Beda jajah Afrika, 2 hari pulang. Jajah Afghanistan pulang. Di sini betah. Kenapa? Karena 3. Satu, penjajahnya istiqomah, yang dijajah ikhlas. Itu. Nah, yang ketiganya, apa saja ada di sini? Apa yang enggak ada? Masya Allah, itu ya, sayang kita itu sangat ikhlas. Dan kita itu dulu clear, kita itu memang repot menjadi bangsa yang sering keliru-keliru, termasuk milih penjajah aja salah. Itu kalau Inggris kan lumayan kita. Kita pilih penjajah yang gak pinter. Sehingga kita dijajah 350 tahun, Masya Allah, ya. Coba lihat hasilnya, rusak semua. Bodoh semua, ya. Coba kalau Inggris, kita udah pada profesor semua. Itu. Ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan proses pendidikan yang benar. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersikap kepada keluarga, bersikap adil kepada keluarga. Tolong Bapak Ibu sekalian, sama anak yang adil. Mau anak sekarang nomor satu hitam, tengah putih, mau hitam mau putih sama. Produknya kan satu alur. Kenapa kita harus diskriminasi? Sama anak nomor satu seneng cinta, nomor dua enggak. I'dilu baina auladikum, bersikaplah adil sama anak-anak kalian. Adil di dalam memberikan makan, papan pakaian, termasuk pendidikan. Dan perlakuan di dalam masalah senyum saja kita harus adil. Di dalam masalah memberikan satu perlakuan, kita harus adil. Sampai kita ajak main, wisata, termasuk sekolah, harus adil. Kalau enggak, nanti akan membuat cacat psikologi, yang akhirnya banyak anak-anak balas dendam kepada orang tuanya, karena saat kecilnya diperlakukan secara tidak adil. Kemudian bijaksana dalam memberikan hadiah. Hadiah itu jangan selalu hanya materi-materi. Hadiah kadang mendorong keagamannya, ibadahnya, mentalnya. Jadi sesekali kita ajak untuk umroh umpamanya. Kalau enggak, kita ajak sambil ke mall kajian. Jadi ada warna rohaninya, ada warna agamanya. Ya, jangan anak nanti minta ini ranking 1, janjinya itu selalu materi saja, ini juga enggak bagus. Terus jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Bapak ibu saudara kalian, pendidikan itu adalah human investment, investasi manusia yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, tenaga yang sangat banyak, pemikiran menguras, dan maaf, biayanya juga tidak murah. Coba bayangkan hadirin sekalian, Nabi Nuh dedek anaknya selama 950 tahun. Sampai di depannya banjir, diajak anakku, mari masuk kapal, silakan beragama Islam. Saya akan berlindung di pucuk gunung itu wahai bapakku. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Bagaimana juga sekarang, bagaimana Nabi Ibrahim mengajak bapaknya, Nabi Nuh istrinya, Nabi Lut istrinya, semuanya tidak masuk Islam. Bukan tandanya gagal nabi-nabi itu, tidak. Bahkan hunaka kata Rasulullah, wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah gagal? Tidak. Bisa saja nasib kita seperti Nabi Nuh, bisa saja nasib kita seperti Nabi Ibrahim, bisa saja nasib kita seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Intinya dalam kisah mereka itu untuk mempelajari kita, untuk mendidik kita, untuk memberikan satu bimbingan bahwa semua di balik proses dakwah pasti ada hikmahnya. Di balik pendidikan gagal bukan tidak memetik hasil bukan berarti gagal. Yang paling penting kita sudah mengerahkan daya upaya. Yang ditanya oleh Allah itu, Pak Bu, bukan anak kita kenapa enggak soleh. Tapi yang ditanya Allah nanti, kenapa tidak kamu tidak berusaha untuk mendidik supaya anak kamu soleh? Itu pertanyaannya. Ya, sudah ada usaha enggak? Lah kita sekarang contoh, maaf, pengen anak soleh, biaya untuk hafalan Quran enggak dimotivasi. Pesantren kadang-kadang mesantren kan cuma kesannya nitip. Nitipnya itu kadang-kadang nuntut. Pokoknya anak saya harus berhasil. Pokoknya anak saya harus begini-begini. Tapi kalau diundang ke sekolah enggak pernah hadir. Anak ditengok sesekali bukan ditanyai tahfidznya pelajarannya, tapi ditanyai piksanya udah kangen belum, KFC-nya sudah kangen belum. Bahkan kadang-kadang maaf, udah dilarang-larang sama pesantrennya bawa HP, nyuri-nyuri ngasih HP. Nih kamu kan sudah main game, kangen deh, ini main gitu. Sudah ada sanksi, bahkan di pesantren saya terapkan. Apapun bentuk HP walaupun harganya 25 juta, saya keprok. Wah, habis itu rodok kapok. Iya, kita balikin enggak jerah. Ya. Kita kasih negosiasi, kita simpen setahun atau keluar enggak jerah juga. Wah, ini kayaknya sudah harus pakai cara yang paling terakhir, al-kayu, sundutan api, obat yang terakhir kan gitu. Disundut api, kita liatin anak semua. Nih lihat HP, harganya 6 juta. Dipualu, ceger. Nah, kaget semua. Ayo, coba kamu bawa lagi. Gitu. Udah. Tapi gitu juga masih nyuri-nyuri. Nah, anehnya, kalau sudah anaknya yang cerdas, wah ini anaknya, anak saya cocok nih nantu mantu SMA negeri sekian. Tapi kalau anaknya kurang-kurang dikit, bodoh-bodoh dikit, nakal-nakal dikit, nah ini pas untuk pesantren. Itu anehnya kalau anaknya nggak bisa diatur, awas loh, kalau kamu masih begini terus, gue masukin pesantren ya. Akhirnya pengennya semua orang tanpa usaha instan, masuk penjahat, keluar malaikat. Na'udzubillah. Ini hasil pesantren akhirnya bagus di Indonesia itu. Bagus itu. Bagus sekali. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidayah di tangan Allah. Jadi pada akhirnya, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali yang saya berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Nah, yang terakhir hadirin sekalian, tidak lain kalau seandainya kita sudah mengerahkan daya upaya dan berusaha maksimal tapi belum melihat hasil dari pendidikan anak kita, maka solusi terakhir adalah berdoalah kepada Allah, minta sama Allah. Karena inilah yang terakhir yang bisa kita lakukan. Karena pada akhirnya Nabi Nuh rajin berdoa kepada Allah supaya anak istrinya dimasukkan ke dalam Islam. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah supaya orang tuanya diberikan hidayah. Nabi Muhammad juga berdoa kepada Allah supaya paman-pamannya bisa masuk Islam. Bahkan sahabat-sahabat pun begitu ketika mendapati keluarganya seperti Abu Hurairah, ketika sudah maksimal mengajak ibunya masuk Islam tetap menolak. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah orang tua saya. Bahkan minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan ibu saya supaya dapat hidayah dan masuk Islam. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Dan ud'uni astajib lakum, berdoalah akulah yang mengabulkan. Dan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu. Karena yang bisa memperbaiki hanyalah Allah. Ya hayyu ya qayyum, yang maha tegak dan menegakkan hidup, menghidupkan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, saya minta bantuan ya Allah, anak saya sampai hari ini masih belum dapat hidayah. Istri atau suami saya ya Allah masih belum lurus ibadahnya. Atau tetangga kanan kiri, atau anak didik saya yang saya didik di pesantren. Astaghisu wa aslih li sya'ni, perbaikilah seluruh keadaanku. Kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau biarkan saya sekejap mata bergantung kepada diri tok, enggak butuh kamu ya Allah. Enggak, sekejap mata. Pak, kalau seandainya kita lewat tidak diperhatikan Allah, sedetik saja kita hancur. Makanya tawakallah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Maknanya kita pasrah, serahkan hati kepada Allah, kaki tangan kita usaha untuk mendidik anak, untuk meluruskan, untuk membimbing dan membina. Telaten, ulet, sabar, istiqomah, dan sambil mohon kepada Allah terus. Insya Allah kalau kita ngetok terus, masa enggak dibukain? Kalau sekarang pintu ini terus kita ketok dan kita telaten untuk memanggil yang punya rumah, Pak tolong dong bukain Pak, dengan bahasa yang santun, insya Allah akan dibukakan sang pemiliknya. Pintu-pintu langit rahmat dan hidayah akan turun kepada kita dan anak-anak kita, keluarga kita dan bapak-bapak, ibu-ibu kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan saya kira saya sudah cukup capek sehingga gak usah ada tanya jawab. Karena gak ada yang bertanya maka tidak perlu dijawab. Itu kesimpulan saya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang bertanya, tahun depan aja. Kalau Allah takdirkan masih panjang umur, sihat wal afiat, dan bisa kesini lagi. Cuma saya ingin wasiat terakhir, Bapak Ibu sekalian, anak kita yang sekarang ini akan menjadi pemegang bangsa ini 20 tahun lagi. Dan itu sangat bergantung nasibnya setelah hidayah Allah di tangan pendidikan kita. Sekolah, pesantren, rumah, mari kita bentuk. Bukit Tinggi punya cerita sendiri. Ya, Sumatera memiliki suatu cerita yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Islam kuat di sini. Agama merekah dari sini. Bapak-bapak bangsa yang hebat tumbuh banyakkan dari sini. Dan itu semua bukan bim salah bim, ada orang yang dilahirkan begitu aja. Yakin, cek aja Pak. Di belakang Hamka pasti ada orang hebat kalau enggak bapak ibunya. Di belakang sekarang ini orang-orang yang hebat di bangsa ini, enggak usah kita jauh, ada Adam Malik, ada Hatta. Saya yakin tidak lepas di balik itu ada seorang bapak, seorang ibu, atau guru-guru di sekolah yang membantu suksesnya dia. Dan tiga pilar manusia itulah yang menentukan nasib bangsa. Ibu, bapak, dan guru yang ada di sekolah. Selain itu pak pendukung dok, pak lurah itu pendukung, Diknas ngasih izin, sekarang kasih ngawasi. Yang menentukan setelah Allah adalah ibu, bapak, dan guru-guru yang ada di sekolah. Maka jangan main-main terhadap titipan amanah. Jangan sekarang kita anggap apa yang kita perbuat ini sudah masya Allah. Yang perlu diungkit-ungkit, pak, pendidikan kita ini masih rendah kualitasnya. Coba bapak ibu yang sekarang mungkin ada yang jadi guru, yang sudah sertifikasi berhasil, coba magang 2 bulan di Singapura aja, kira-kira diterima enggak? Bahkan pendidikan kita sekarang ini nomor ke-165 negara. Padahal dulu Malaysia belajar ke sini. Singapura juga sekarang kita sudah banyak yang belajar ke Malaysia. Kenapa? Karena kualitasnya terburuk. Karena sudah banyak hal-hal yang sudah menyimpang. Katanya maaf, kurang gede gajinya, digedein juga masih seperti itu. Ternyata adalah dari dalam pak, mental seorang pendidik. Emang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu jadi begitu saja. Di balik itu, di belakang itu ada guru yakin yang hebat atau orang tua yang hebat. Imam Syafi'i memang jadi begitu saja. Saya yakin di belakang Imam Syafi'i ada seorang ibu atau bapak atau guru yang hebat. Begitu juga ulama-ulama mutakhir. Ada Syekh Nasruddin Al-Albani, ada Syekh bin Bas, ada Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin. Bahkan di sini juga ada yang tinggal di Mekah, Syekh Yasin Al-Padangi, memiliki ratusan kitab dan ahli hadis. Ada Ahmad Khatib yang mereka hebat. Semuanya di belakang itu awalnya adalah orang tua dan guru-guru yang hebat. Maka itu yang saya ajakkan untuk betul sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita ini kita perbaiki kualitasnya, terutama pendidikan agamanya. Ya, contoh aja dengan salian, zaman dulu SMA aja sudah diajarin Al-Jabar, diajarin Al-Falak. Sekarang diajarin apa? Apa? Diajarin apa? Itu sudah enggak kenal, ya. Dulu Al-Falak, Al-Jabar sudah diajarin. Ya. Sekarang ya itu saja. Diajarin main drum, main gitar, main itu. Bahkan kayak-kayak cita-cita menjadi pemain drum band, pemain rocker atau musik itu suatu cita-cita hasil paling hebat. Itu pokoknya anaknya kalau sudah jadi artis kayaknya udah masya Allah punya anak selevel malaikat. Nah itu yang ada. Ya. Tidak ada yang sekarang ini bagaimana anak ini menjadi muttaqin, ulama yang muttaqin, dokter yang muttaqin, pengusaha yang muttaqin, itu jarang. Nah ini kita timbulkan lagi. Bahkan adik-adik sekalian, Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan sabda Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, syarahnya Fathul Bari, ketika menjelaskan hadis Nabi Sulaiman yang mengatakan, saya malam ini akan saya gilir istri saya yang 100, semuanya lahir mujahid-mujahid yang unggul. Sayang dia tidak bilang insya Allah, akhirnya yang hamil cuma satu, itu pun keluar cacat. Dari hadis ini Imam Al-Imam Hajar Al-Asqalani membuat kesimpulan, hendaknya siapapun suami istri ketika berhubungan intim niat supaya hasil anaknya mujahidin, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, menjadi penerang di jalan Allah. Sayang kan pak, umat sekarang ini matinya banyak di jalan raya daripada di jalan Allah. Ya enggak? Hitung yang mati di jalan Allah berapa, yang mati di jalan raya berapa. hampir nyaris mati di jalan raya. Ya, karena dulu doanya kurang tuh. Nah, ya Allah supaya mati di jalan Allah, enggak ada. Itu. Akhirnya apa? Matinya di jalan raya. Itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.